السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أعزكم الله، مسألة نية juga terkait dengan masalah sumpah. Allah subhanahu wa ta'ala membedakan hukum sumpah yang yata'ammad, yang disengaja dan diniatkan dalam hati, dan sumpah-sumpah yang lagu, yang dalam keadaan tidak diniatkan dalam hati, hanya kebiasaan di lisan. Ini dibedakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena faktornya adalah niat yang ada dalam hati. Dan ini sudah disinggung kemarin, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 225. La yu'akhidukumullahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak menuntut kalian dalam sumpah-sumpah yang lagu. Yang lagu yakni yang tidak diniatkan dalam hati, yang hanya kebiasaan di lisan. Seperti kalimat la wallah atau na'am wallah dan sejenis itu. Walakin yu'akhidukum, tetapi Allah akan menuntut kalian dan ada hukumnya bagi yang bima kasabat qulubukum, yang hati-hati kalian ikut berperan. Artinya meniatkan dengan sengaja, aku bersumpah, dan hatinya juga menyengaja. Dibedakan hukumnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada sore hari ini kita berbicara tentang masalah niat atau sumpah juga, tetapi sumpah yang berkaitan dengan masalah talak, cerai, atau membebaskan budak. Berkata Ibn Rajab rahimahullah, wa kadzalika yarji' fil ayman ila niyatil halif wa ma qasada bi yaminihi fa in halafa bil talaq aw i'taq ثم ادعى أنه نوى ما خلق ظاهر لفظه فإنه يدين فيما بينه وبين الله عز وجل. Demikian pula sumpah-sumpah yang diniatkan oleh orang yang bersumpah yang kaitannya dengan cerai atau dengan memerdekakan budak. ثم ادعى, kemudian orang itu mengaku bahwa apa yang diniatkan tidak seperti apa yang tampak pada zahirnya. Maka bagaimana hukumnya? Fa innahu yadinu fi ma bainahu wa bainallahi azza wa jal. Maka yadin yang akan menjadi hukum atau yang akan menjadi ketentuan adalah apa yang antara dia dengan Allah. artinya apa yang diniatkannya. Kadang-kadang seseorang menggunakan tauriyah. Tauriyah itu kalimat yang terkesan kesana, padahal bukan kesana. Seperti seorang suami yang mengancam istrinya dengan kalimat yang mengerikan, pulang saja kamu keluar rumah orang tuamu, atau sudah, kita berpisah. Kalimat-kalimat ini, walaupun dia mengatakan wallahi, demi Allah, tetapi tetap kembalinya kepada niat. Maksudnya berpisah itu apa? Maksudnya pulang ke rumah orang tuamu itu apa? Tergantung niat si suami. Kadang-kadang ada beberapa laki-laki yang mengucapkan seperti itu untuk menakut-takuti, tapi niat dia bukan cerai. Pulang ya pulang ke rumah orang tuamu, nanti saya jemput lagi. Ini ada yang demikian. Maka apa yang yadinullahu bihi? Yang yadinullahu bihi ma fi qalbihi. Apa yang dia beragama dengannya adalah apa yang diniatkan di dalam hati. Dan ini pernah terjadi. Yang demikian, memang para ulama ada berbeda pendapat dalam masalah ini. Fihi qawlani lil ulama, ada dua pendapat para ulama yang terkenal kedua-duanya. Wahuma riwayatani an Ahmad, dan dari Imam Ahmad ada kedua pendapat tersebut. Beliau pernah berpendapat begini dan pernah berpendapat begitu. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibn Umar atau dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwa ada seseorang ketika Umar bin Khattab sebagai khalifah, ada seorang laki-laki dan wanita yang mengadukan dan meminta keputusan dari Amirul Mukminin, khalifah, yaitu Umar bin Khattab. Apa kasusnya? Yaitu kasusnya bahwa istrinya pernah ketika sedang bercengkrama dengan suaminya meminta untuk diserupakan. Coba permisalkan aku dengan sesuatu. Yani sebagaimana umumnya laki-laki dengan wanita dalam artian suami istri, kadang-kadang ingin dipuji dengan mempermisalkan engkau bagai burung, engkau bagai ini, bagai ini. Maka si wanita tadi minta suaminya untuk mempermisalkan. Qalat lahu imratahu syabbihni, permisalkanlah aku. Qala, suaminya berkata, ka'annaka dhabiyyatun, ka'annaka hamamah, engkau seperti kijang. Dan biasanya wanita diserupakan dengan kijang karena matanya, dan matanya kijang terkenal. Bola matanya begitu bagus dan bulu matanya demikian indah. Dikatakan seperti ghazal. Dan kadang-kadang ka'annaka hamamah, engkau seperti burung merpati karena jinaknya. Wanita tadi masih kurang, masih merasa ingin dipermisalkan dengan yang lain. Coba permisalkan dengan yang lain. Itu sudah umum, biasa. La arda hatta taqul, aku tidak ridho sampai kamu mempermisalkan aku dengan sesuatu yang lincah. Maka dipermisalkan, engkau seperti khalyatun taliq. Khalyatun taliq adalah seekor anak unta yang tadinya diikat kakinya dengan iqal, kemudian dilepas. Dan biasanya begitu dilepas langsung dia loncat-loncat, dan terkenal bagaimana lincahnya unta tersebut ketika dilepas dari iqalnya. Nah, lepas dari iqal ini bahasa Arabnya taliq. Sedangkan taliq mengandung makna pula cerai. Engkau adalah seorang apa, unta yang dicerai begitu. Akhirnya dua-duanya tertegun. Kamu mengucapkan kalimat talak. Apakah jatuh talak ini? Karena disebut dengan khalyatun taliq. Maka datanglah kepada Umar bin Khattab mengadukan kasus ini. Faqala dzalik, setelah menceritakan hal itu kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, maka Umar berkata, khudha biyadiha fahiya imra'atuk, genggamlah tangannya, genggamlah tangan istrimu, itu adalah istrimu. Ya, ini diputuskan oleh Amirul Mukminin bahwa dia tetap istrimu. Dikeluarkan pula oleh Abu Ubaidah kisah seperti ini. Wa qala aradan naqah takunu ma'qulah, padahal yang dimaksud dari kalimat tadi khalyatun taliq bukan taliq bermakna talak, tetapi bermakna seekor unta yang ma'qulah, yang diikat dengan iqal, thumma tutlaq, kemudian dilepas. Min iqaliha, dilepas dari ikatnya. Dan ikatnya itu biasanya berupa lingkaran yang dimasukkan ke dalam lututnya dan kakinya dalam keadaan ditekuk. Ini dimasukkan di sini sehingga dia tidak bisa bangun. Dan kemudian ketika dilepas, dia merasa bebas dan kemudian dia menggerak-gerakkan kakinya dan meloncat-loncat. Ini yang dimaksud dengan kalimat tadi. Wa hiya taliqun li'annaha qad tuliqat minhu. Disebut taliq bukan karena dicerai, tapi karena lepas dari ikatannya. Farada ar-rajul dhalika, dan orang tadi meniatkan demikian. Wa asqata fa'asqata anhu Umar at-talaq li niyyatihi. Maka Umar bin Khattab memutuskan bahwa itu bukan talak karena niatnya. Niat kamu apa ketika mengatakan engkau taliq? Engkau seperti unta yang dicerai. Apa maksudnya? Maksudnya yang dilepas dari iqalnya dan kemudian dia bebas dari ikatannya. Kalau begitu, itu istrimu. Genggamlah tangannya, itu adalah istrimu. Ini khawani fidina azakumullah sebagai contoh. Walaupun keluarnya kalimat talak, taliq, lafad yang jelas maknanya talak, itu pun masih perlu ditanya. Maksudnya apa? Ikhwan fillah na'azakumullah, kalau ternyata kalimat itu adalah maknanya adalah pisahkan sesuatu, saya sudah bilang cerai. Loh, maksudnya apa? Artinya pisahkan ini dengan itu, dari kemarin saya suruh. Lain lagi perkaranya, walaupun kalimatnya cerai. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, walaupun diiringi dengan sumpah sekalipun, tetap keputusannya adalah sesuai dengan niyah. Wa inna malikul limri'in ma nawa. Wa hadha aslun likulli man takallama bi syai'in yushbihu lafdhat talaq. Dan ini berlaku, hukum ini pada semua. Ini merupakan asal, merupakan prinsip dasar yang berlaku pada segala sesuatu ucapan yang mirip atau yang semakna dengan makna talak. Wal itaq, demikian pula itaq, itaq itu membebaskan budak. Wa huwa yanwi ghairuhu, tetapi dia meniatkan selain itu, maka tetap yang terjadi adalah niatnya. Innal qawla fihi qawluhu fi ma bainahu wa bainallah. Maka ucapan yang ada, yang merupakan ucapan hakiki, adalah yang ada antara dia dengan Allah. Ini meniatkan dengan hatinya. Bukankah zallatul lisan sering terjadi? Zallatul lisan adalah ketergelinciran lidah. Hati mau menyatakan begini, keluarnya lain. Mungkin enggak terjadi? Mungkin terjadi yang demikian. Maka hukumnya yang mana? Yang keluar terucap dari mulutnya atau yang diniatkan dalam hati? Yang diniatkan dalam hati. Itu yang sebagai hukum atau itu yang menjadi tonggak pokok pembicaraan. Dan sudah kita sampaikan kemarin kaidahnya, al-lafdu ala niyatil lafid. Lafad itu sesuai dengan niat orang yang melafadkannya. Maka dikatakan, innal qawla fihi qawluhu fima bainahu wa bainallah. Maka ucapan yang dimaksud, ucapan yang diterima, adalah ucapan yang diniatkan antara dia dengan Allah. Hukumnya demikian. Ala ta'wili madhab Umar, sesuai dengan madhab amirul mu'minin, Umar ibn Khattab, radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika memutuskan orang tadi dengan istrinya, Umar radhiyallahu anhu menghukumi dengan niatnya, karena dia meniatkan bahwa itu adalah hanya permisalan, bahkan memuji maksudnya, maka kalimat cerai yang terlontar tidak jatuh sebagai talak. Ikhwan fillah na'azakumullah, dan ini hukum yang juga berlaku pada kalimat-kalimat yang semisalnya. Apakah kalimat pulanglah ke rumah orang tuamu, apakah kalimat pergi saja kamu, atau kalimat kita pisahan, atau kalimat-kalimat yang lainnya. Barangkali pisahan bermakna pisah panjang. Dan itu ada sebelum cerai, ada pula hukuman bagi para istri yang pembangkang, dihukum dengan cara tidak didekati, atau dikatakan wahjuruhunna fil madaji, kata Allah. Pisahkan mereka dari tempat tidur. Nah, kalau maknanya pisahan seperti itu, berarti bukan talak. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, hadis yang awal kita bahas ini, atau hadis yang sedang kita bahas, betul-betul hadis yang menyeluruh. Hadis yang merupakan tonggak dasar ajaran Islam. Yang masuk kepada semua bab. Masalah bab jihad, masalah bab salat, masalah bab puasa, dan sekarang bab masalah pernikahan dan cerai. Nikah talak rujuk. Juga kembali kepada masalah niat. Ada satu riwayat dari Samit As-Sadusi yang terjadi di zaman khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. dia melamar seorang wanita. As-Samit As-Sadusi melamar seorang wanita, kemudian keluarga wanita tadi berkata, "La nuzawwijuka hatta tutalliq imra'atak." Kami tidak akan menikahkan kamu dengan anak perempuan kami sampai kamu menceraikan istrimu. Maka Samit As-Sadusi mengatakan, "Inni qad talaqtuha talatan." Aku sudah talak 3. Maka dia nikahkan. Dia mengatakan, "Zawwijuni." Kalau gitu nikahkanlah aku. Aku sudah talak 3 istriku. Tsumma nadharu fa idza imra'ati 'indi. Dan ketika mereka menyelidiki, ternyata mereka temukan bahwa istriku masih ada di sisiku. Belum dicerai. Faqalu, maka mereka berkata, "Alaysa qad talaqtaha talasan?" Bukankah engkau telah menceraikan istrimu dengan talak 3? Faqultu, maka saya katakan, "Iya. Aku memiliki istri fulana sudah saya cerai, dan saya memiliki istri yang fulana dan sudah saya cerai, dan saya memiliki istri yang fulana sudah saya cerai. Berarti istri saya 3-3 sudah saya talak 3 kali 3-3. Yang ini belum." Bagaimana? Apakah dalam keadaan seperti ini, mana yang benar, mana yang salah? Terjadi pertikaian tentunya. Karena yang dipahami oleh keluarganya adalah talak 3, berarti istrinya sudah betul-betul diceraikan dengan talak 3. Padahal yang dimaksud oleh Sedusi adalah, saya punya istri, 3-3 sudah saya cerai. Saya talak 3. Yang itu sudah saya talak, yang itu sudah saya talak, yang itu sudah talak. Yang ini masih bersama saya. Ikhwan fillah na'azakumullah, fa'ataitu syaqiq. Atau dikatakan di sini, "Fataitu Syaqiq ibn Thawr wa huwa yuridu al-khuruj ila Uthman wafidan." Maka aku mendatangi Syaqiq ibn Thawr yang dia dalam keadaan perjalanan untuk menemui Uthman ibn Affan sebagai utusan. Faqultu, maka saya katakan kepadanya, karena pertikaiannya ramai, dikira dia berdusta, "Sal Amirul Mukminin." Tolong tanyakan kepada Amirul Mukminin, kepada Khalifah, tentang perkara ini. Maka orang tadi atau sahabatnya tadi menemui Amirul Mukminin Uthman ibn Affan dan menanyakan kejadian tadi. Apa jawaban Amirul Mukminin Uthman ibn Affan? Niyatu. Yang berlaku adalah niat orang tadi berbicara talak 3. Kalau dia mengatakan maksud saya talak 3 adalah 3 istri saya sudah saya talak, maka itulah yang dimaksud. Dan dia dengan niatnya sehingga tidak dusta. Kharajahu, dikeluarkan kisah ini oleh Ubaid atau Abu Ubaid dalam kitab Talaq. Alhamdulillah. Ihdikumullah salih badakum. Wa haka ijma'ul ulama'i ala misli dhalik. Dan dihikayatkan pula secara ijma' para ulama' menyatakan bolehnya yang demikian. Artinya, betul-betul apa yang terjadi pada Sadusi tadi, ini adalah tidak salah. Dia mengucapkan menurut niat dia. Saya mengatakan sudah dicerai 3-3, artinya 3 istri saya sudah saya cerai. Yang ini belum. Kenapa? Ini ijma. Seluruh para ulama sepakat hal itu adalah boleh niatnya. Wa qala Ishaq ibn Mansur. Ishaq ibn Mansur mengatakan, "Qultu li Ahmad." Aku katakan kepada Ahmad, yakni Imam Ahmad, "Hadis As-Samit ta'rifuh?" Aku tanyakan kepada Imam Ahmad, "Hadis tentang Samit As-Sadusi, apakah engkau pernah mendengar? Apakah engkau tahu hadis itu?" Qala na'am. Iya, aku tahu. As-Sadusi wa innama ja'ala niyyatuhu bidzalik fa dzakara dzalika Syaqiq li Uthman fa ja'alaha niyyatuhu. Iya, aku dengar. Aku tahu. Yani Sadusi dia menjadikan dari ucapannya dengan niat dia. Dan kemudian ditanyakan oleh Syaqiq kepada Uthman ibn Affan, dan Uthman ibn Affan memutuskan tergantung niatnya. Kalau niatnya itu, ya itu yang dimaksud. Kemudian masih ada kelanjutan dari Imam Ahmad, "Fa in kana al-halif zaliman wa nawa khilaf ma halafahu alayhi gharimahu lam tanfa'hu niyyatuh." Tetapi kalau si penyumpah tadi, orang yang bersumpah tadi adalah seorang yang zalim, kemudian bersumpah dengan sesuatu, tapi dia menyelisihi niat yang zahirnya terhadap lawannya, maka tidak bermanfaat niatnya. Berarti Imam Ahmad rahimahullah sepakat dengan keputusan atau dengan hukum tadi atau tidak sepakat? Sepakat, tapi dengan catatan. Iya, itu betul. Saya mendengar kisah Sadusi dan itu diputuskan oleh Amirul Mukminin Uthman bin Affan bahwa niatnya yang diterima. Tetapi kalau seorang yang zalim kemudian dia melakukan ucapan sebagai sumpahnya, ternyata dia meniatkan lain selain itu, maka tidak bermanfaat niatnya. Berarti dibedakan oleh Imam Ahmad antara zalim dengan mazlum. Antara seorang yang zalim dan seorang yang dizalimi. Seorang yang zalim adalah dia menimpakan kezaliman pada orang lain. Sedangkan seorang yang mazlum adalah dia dizalimi. Seperti dia disuruh untuk melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Apakah semestinya menikah yang kedua wajib menceraikan yang pertama? Kan tidak harus. Ini dipaksa sebagai syarat. Maka dikatakan saya sudah talak 3 istri saya. Ini istri-istri saya sudah saya talak 3-3 begitu maknanya. Ini bukan seorang yang zalim. Tetapi kalau sebaliknya ada orang yang mendolimi orang lain. Saya jual kepada kamu sekian. Berapa ini isinya? Apa mereknya? Disebutkan semuanya dengan gaya seperti tadi. Sehingga dikira benar, setelah dibuka, jelek semua. Loh, ini maksudnya apa? Kamu katakan katanya bagus semua. Lah, saya maksud bagus itu kotaknya. Bagaimana? Diterima atau tidak diterima? Kata Imam Ahmad, kalau zalim tidak diterima. Kenapa? Karena al-halif ala niyatil mustahlif. Itu masuknya kepada hadis lain. Apa hadisnya? Orang yang diminta sumpah itu sesuai dengan niat si peminta, bukan niat orang yang sumpah. Paham? Misalnya begini, saya ragu dengan apa yang ada di dalam kota ini. Kamu bersumpah ini isinya baik. Orang itu sumpah bahwa ini kota yang baik. Atau dengan kalimat-kalimat yang begitulah, permainan kata. Maka yang dipakai niatnya orang tadi atau niatnya orang yang meminta sumpah? Niat orang yang meminta sumpah. Kalau ternyata dibuka jelek, kamu berdusta. Loh, maksud saya bukan maksud kamu, harusnya maksud saya. Karena saya meminta pada kamu, saya akan beli barang ini kalau kamu mau bersumpah bahwa isinya demikian, demikian, demikian. Kemudian kamu bersumpah, maka yang terpakai niat siapa? Niat yang meminta sumpah atau niat orang yang bersumpahnya? Yang meminta sumpah. Hadisnya sebagai berikut. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaminuka ala ma yasduquka alaihi sahibu. Sumpah kamu itu sesuai dengan apa yang dibenarkan atasnya oleh temanmu. Temanmu artinya orang yang kamu bertransaksi dengannya atau bermuamalah dengannya. Maka ketika kamu bersumpah di hadapan orang tadi, tentunya yang dimaksud adalah yang dipahami oleh sahabatmu tadi. Paham? Kalau pembeli dan penjual misalnya, kemudian si pembeli ragu, meminta si penjualnya bersumpah, kamu sumpah kalau ini asli? Dia mengatakan, saya bersumpah dengan nama Allah bahwa ini adalah asli. Setelah dibuka ternyata palsu, orang tadi mengatakan, ya yes, yang saya maksud asli itu adalah begini, begini, begini, begini. Boleh apa enggak boleh? Tidak bisa. Sumpah kamu, jaminuka, alama yasduquka alaihi sahibu. Sumpah kamu harus sesuai dengan apa yang dibenarkan oleh temanmu tadi, si pembeli tadi. Pembelinya meminta kamu sumpah untuk apa? Untuk meyakinkan kalau ini asli. Maka ketika kamu bersumpah, tidak boleh ditafsirkan lain kecuali yang tadi. Yang diminta tadi. Demikian pula hadis yang lain. Dalam riwayat lain, al-yaminu ala niyatil mustahlif. Sumpah itu menurut niat orang yang meminta sumpah. Huwa huna mahmulun ala dhalim. Berarti di sini, hadis ini kedua-duanya, atau hadis ini dengan dua lafaznya adalah dimaksudkan untuk seorang yang zalim. Seorang yang mau menipu, seorang yang mau begini, mau begitu, kemudian diminta sumpah. Maka sumpahnya adalah sesuai dengan niat orang yang meminta sumpahnya, bukan orang yang bersumpah. Ammal madlum fayanfa'u. Adapun orang yang terzalimi, bermanfaat. Seperti itu. Contohnya orang yang terzalimi, seperti tadi. Ada apa kaitannya menikahi wanita harus menceraikan istri yang lain? Wong dia boleh punya istri 2, 3, atau 4. Syar'i. Seperti kejadian pula dalam masalah jihad misalnya. Kemudian Rasulullah SAW dalam keadaan ditanya oleh seorang musuhnya. Oleh seseorang dan mengatakan, min aina ant? Mimman ant? Dari mana kamu? Pertanyaan ini pertanyaan tentang suku, tentang kabilah. Dari suku apa kamu? Karena tidak kenal, kalau ini dari suku ini akan disikat, akan diserang. Gitu. Rasulullah menjawab, minal ma. Dan memang ada suku yang namanya ma. Orang tadi mengira ucapan Rasulullah maksudnya adalah dari suku ma, ditinggalkan, selamat. Padahal yang dimaksud oleh Rasulullah SAW bahwa manusia semuanya dari air. Rasulullah SAW min Quraisy. Tapi ketika ditanya mimman ant, minal ma, dari air. Ikhwan fillah a'azzakumullah, ini namanya tauriyah. Yanfa la yanfa. Bermanfaat dan boleh. Demikian pula ketika ada seorang yang minta perlindungan karena terzalimi. Lindungi aku. Kalau ada orang yang bertanya, jangan beritakan tentang aku di sini. Disuruh pergi oleh Rasulullah SAW. Ketika datang lagi orang yang mengejarnya, Rasulullah pindah tempat sebelum mereka dia datang. Ketika orang tadi datang, apakah kamu melihat seorang begini, begini, begini? Sejak aku berdiri sini, aku tidak lihat. Pikirannya orang tadi sudah lama Rasulullah SAW berdiri di situ. Padahal ketika orang tadi suruh lari, dia pindah ke satu tempat beberapa langkah. Kemudian orang tadi tanya, apakah kamu lihat orang yang demikian-demikian ciri-cirinya lari ke sini? Sejak saya berdiri sini, saya tidak tahu. Saya tidak lihat. Ini namanya tauriyah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kenapa kok beda? Orang yang menjual dengan menipu, kemudian bertauriyah, gak boleh. Sungguh, ini adalah asli. Demi Allah, demikian. Dengan gaya bahasa. Ya. Ditanggung, tidak luntur. Oh, bahasa Arab itu terbalik. Luntur, tidak ditanggung. Oh, gitu maksudnya. Iya, dari awal juga saya bilang bahwa ini adalah begini dan begitu. Permainan. Ini, ikhwan ibn a'azakumullah, kalau walim, lam tanfa'hu, tidak bermanfaat tauriyahnya. Tetapi kalau seorang yang mazlum, yang terzalimi, maka bermanfaat tauriyahnya. Wa kharraj al-Imam Ahmad, diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah dari hadis Suwaid ibn Hamdalah, dia berkata, kharajna nuridu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kami pernah keluar ingin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama kami ada Wa'il ibn Hujr. Fa'akadahu aduun lah. Tiba-tiba di jalan, Wa'il ibn Hujr ditangkap oleh musuhnya. Ini musuh sukunya. Fataharrajan nasu an yahlifu. Maka rombongan kami semuanya tidak ada yang berani bersumpah. Maka akulah yang bersumpah. Fahalaftu. Ana annahu akhi. Aku bersumpah. Demi Allah, dia saudaraku. Demi Allah, dia saudaraku. Karena ternyata dikatakan saudaranya, maka dilepas. Fa'atainan Nabi SAW, maka kami bertemu dengan Rasulullah SAW, kami memberitakan kejadian itu. Innal qawma taharraju an yahlifu. Ya Rasulullah, waktu itu teman-teman tidak ada yang berani untuk bersumpah, maka saya bersumpah. Demi Allah, dia adalah saudaraku. Maka Rasulullah bersabda, sadaqta al-muslim akul muslim. Engkau benar. Memang muslim adalah akul muslim. Muslim adalah saudara muslim yang lain. Sedangkan orang tadi, musuh tadi mengira, akhi adalah dari keluarganya, saudaranya, kakaknya atau adiknya. Berarti bukan yang termaksud oleh mereka. Berarti bukan golongan musuh dari sukunya. Wallahi hadza akhi. Demi Allah, ini saudaraku. Maka dilepas. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Ini dalam keadaan berbuat zalim atau terzalimi. Terzalimi. Kalau terzalimi, yanfa'hu. Bermanfaat baginya tauriyah tadi. Walaupun dengan sumpah. Tetapi, kalau dalam keadaan dia berbuat zalim, maka tidak bermanfaat baginya. Karena dua hadis tadi, atau dua lafaz dari hadis tadi. Bahwa sumpah itu tergantung atau sesuai dengan niat orang yang memintanya. Kalau si peminta sumpah itu sumber kamu bersumpah, agar kamu bersumpah ini adalah benar atau ini adalah asli, maka kamu bersumpah tidak boleh dengan niatnya lain. Oh, maksud saya, niat saya, hati saya memaksudkan lain. Tidak bisa. Kamu diminta oleh si pembelinya agar kamu bersumpah bahwa itu adalah asli. Maka ikhwan fillah a'azzakumullah, harus dibedakan. Ini mazhabnya Imam Ahmad. Harus dibedakan antara zalim dengan mazlum. Wa kadzalika tadkhul. Adapun hadis yang tadi yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Ahadits Shahihah. Wa kadzalika qad tadkhulu an-niyyah fi at-talaq wal-'itaq. Demikian pula kadang masuk sumpah dalam talak, dalam membebaskan budak, kemudian mendatangkan satu lafaz dari lafaz-lafaz yang berupa ungkapan-ungkapan yang mengandung makna talak, yang mengandung makna cerai atau pembebasan budak, maka labuddalahu min niyyah, maka labuddalahu min niyyah, maka harus ada niatnya. Niat kamu mengucapkan kalimat tadi apa maksudnya? Wa huwa yaqumu maqaman niyyah dalalatul hal, yang menduduki kedudukan niat bisa pula bukti-bukti dari keadaan. Artinya tidak bisa bermain-main dalam hal ini. Kamu sudah betul-betul menceraikan, tiba-tiba karena menyesal, enggak, maksud saya cerai waktu itu adalah begini, begini, begini. Tidak bisa menipu Allah, tidak bisa kamu berdusta dengan dirimu sendiri. Kalau memang sudah kamu mengucapkan talak, jatuh. Di sisi Allah, jatuh. Walaupun kamu berpura-pura kepada orang-orang di sekitarmu, enggak, kemarin itu saya maksudkan cerai adalah gini, bukan maksudnya talak. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka di sini bisa pula kita melihat niat yang ada di dalam hati dari qarinah. Apa qarinah? Tanda-tanda yang tampak. Seperti ghadabun, kemarahan. Au su'alut talak, atau permintaan talak dari istrinya. Ceraikan saja saya, ceraikan saja saya, merengek, ceraikan saja saya, sampai suaminya mengatakan, iya, kamu saya ceraikan. Bagaimana? Oh, yang maksud saya, gak bisa maksud-maksud. Dalalatul hal menunjukkan kalau kamu itu memaksudkan cerai. Apa dalalatul hal? Permintaan tadi, permintaan cerai. Kok kamu memberikannya kalimat lain? Yang kamu niatkan dengan niat-niat lain, gak bisa. Atau kemarahan. Dan ini ikhwan fillah a'azzakumullah, disebutkan oleh Ibnu Rajab, ada beberapa ikhtilaf para ulama yang tentunya kita lewati saja karena terlalu rinci dan disebutkan dari berbagai macam pendapat tanpa diterjih. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kita lihat dalam masalah lain bahwa innamal a'malu binniyat juga berlaku pada masalah dagang, muamalah, hutang piutang dan sejenisnya. Yani transaksi-transaksi bisnis. Juga niat tadi akan menjadi satu dasar untuk menyelesaikan urusan mereka, untuk memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Disebutkan oleh Ibnu Rajab, qad istadalla bi qawlihi al-a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu juga bisa dipakai dalil dalam masalah transaksi-transaksi jual-beli. Transaksi bisnis. Annal uqud allati yaqsid biha fil batin tusil atau tawassul ila ma huwa muharram. Kalau transaksi tadi, walaupun bentuknya jual-beli, tetapi kalau niatnya adalah untuk menjadi jembatan kepada riba, maka tetap jatuhnya haram. Jual-beli itu kan halal. Silahkan kamu mengadakan jual beli. Tetapi masalahnya, kalau jual beli tadi kamu lakukan hanya di dalam niatnya. Di dalam niatnya adalah hanya menjadi perantara untuk riba. Maka bagaimana di sisi Allah? Jual beli atau riba? Riba. Di sisi Allah dia bukan melakukan hal yang baik, hal yang halal, tetapi dia melakukan hal yang haram. Yaitu hiyal atau hilah, tipu daya untuk menghalalkan riba. Dan sudah sering kita contohkan, yaitu bai'ul inah, jual beli yang disebut inah, yang diancam oleh Rasulullah SAW, idza tabaytum bil inah wa aqadtum adnab al baqar وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرَعْ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ صَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُ إِلَى دِينِكُمْ. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian sudah jual beli dengan cara inah, dan kemudian kalian mengambil lecut, ini ekor-ekor sapi, dan ridho dengan perkebunan, kemudian meninggalkan jihad, maka niscaya Allah akan kuasakan atas kalian kelemahan dan kehinaan. Tidak akan dicabut kehinaan itu, kelemahan itu, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Yang disebutkan pertama kali dalam ancaman ini adalah bai'ul 'inah, idza tabaya'tum bil 'inah. Berkata Syekh bin Baz, termasuk Syekh Utsaimin juga dan lainnya, menyatakan bahwa makna bai'ul 'inah adalah jual beli yang dilakukan untuk meniatkan atau menghalalkan riba. Ketika ada seorang datang kepada kamu meminta pinjaman hutang, pinjami saya 1 juta. Orang tadi berkata, atau jangan kamu, contohkan orang lain saja ya, karena jelek. Ada satu orang yang ketika didatangi untuk diminta pinjaman, orang tadi mengatakan, boleh saya pinjami kamu 1 juta, tapi kembalinya 1 juta setengah. Kamu menolak. Oh, tidak bisa, itu riba. Haram ya. Baik, kalau itu riba haram, kita jual beli saja. Ini saya punya HP. HP ini saya jual pada kamu 1 juta setengah. Ambil. Ambil, nanti saya beli lagi, katanya. Jadi saya jual kepada kamu HP ini 1 juta setengah, bayarnya tahun depan. Ambil, ambil. Sekarang saya beli lagi HP ini 1 juta kontan, mau enggak? Iya, ya, jual beli. Ya, nih, kamu kan dapat uang kontan. Kamu pergi, dapat uang kontan. Utangnya berapa? 1 juta setengah. Jual beli atau riba? Innamal a'malu binniyat. Kepakai lagi hadis itu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Tadi jual beli HP itu hanya bohong-bohongan. Hanya main-main. HP-nya kembali kepada si pemilik. Sedangkan orang yang tadi katanya mau membeli, ternyata yang didapat adalah uang tunai 1 juta rupiah. Utangnya 1 juta setengah. Ini permainan. Ini namanya hilah. Maka di dalam kejadian itu pun dikatakan bahwa innamal a'malu binniyat menjadi dasarnya. Bahwa orang tadi bukan jual beli walaupun bentuknya seperti jual beli. Saya jual HP ini 1 juta setengah, bayarnya tahun depan. Saya terima, kata si orangnya. Saya beli HP ini 1 juta setengah, bayarnya tahun depan. Sekarang saya jual kembali HP ini kepada kamu 1 juta kontan. Orang tadi, saya terima HP kamu, saya beli, dan saya bayar 1 juta kontan. Ini uangnya. Jual beli kan, dohirnya, tetapi itu adalah hiyal. Inilah yang dikatakan bai'ataini fi bai'ah, jual beli di dalam satu majlis. Satu majlis ada dua jual beli. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka di sini kita katakan innamal likulli imrin ma nawa, sesungguhnya setiap orang tergantung apa yang diniatkannya atau akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Maka kalau uqud, transaksi jual beli tadi dimaksudkan dalam batinnya adalah untuk menghalalkan yang haram atau untuk riba, maka akad-akad jual belinya tadi haram hukumnya. Dan tetap jual beli yang diniatkan untuk menghalalkan riba hukumnya adalah riba. Kama huwa madhhabu Malik wa Ahmad wa ghairihima, sebagaimana madhhabnya Imam Malik, madhhabnya Imam Ahmad dan lain-lainnya. Fa innal aqda innama nawa bihi ar-riba lal bay', karena akad tadi, transaksi tadi yang diniatkan adalah untuk riba, sama sekali bukan jual beli. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Ada satu pembahasan lagi sebelum kita tutup pembahasan innamal a'malu binniyat. Ibnu Rajab rahimahullah membawakan tentang masalah niat itu, apakah di dalam hati harus atau harus dilafadzkan di lisan. An-niyah hiya qasdul qalb wa la yajibu talaffuz biha aw bima fil qalbi fi syai'in min al ibadat. Yang namanya niat adalah terletak di dalam hati dan tidak wajib untuk dilafadzkan di lisan. Karena apa yang ada dalam hati itu merupakan niat, dan apa yang di lisan itu adalah ucapan. Dan tentunya saya bisa katakan, kalau kamu meniatkan dengan di lisan atau dilafadzkan di lisan, nawaitu shauma ghadin lillahi ta'ala, misalnya di lidah mengatakan lillahi ta'ala, kemudian di hatinya saya ingin supaya saya dipuji oleh tetangga saya, supaya oleh mertua saya, yang diterima yang di hati apa yang di lisan? Yang menjadi niat dia, yang akan menjadi kalimat innama likulli imri'in ma nawa, dia akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Yang di hati atau yang di lisan? Yang di lisan lillahi ta'ala, untuk Allah semata. Tetapi hatinya ingin untuk mendapatkan pujian dari mertuanya. Tentunya yang di hati. Demikian pula ketika dia mengatakan ketika mau salat, usalli fardhu dhuhri arba'an arba raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala, saya niat untuk salat dhuhur ini 4 rakaat dengan menghadap kiblat, dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia baca keras agar kedengaran oleh tetangganya yang di sebelah kanan dan sebelah kiri supaya dipuji. Lihat nih, saya bisa tunjukkan bagaimana hebatnya saya, bagaimana santrinya saya ketika sholat. Yang dinilai, yang di lidah dia, yang di lisan, apa yang di hati tadi? Kalau ada kita mendengarkan hadis, wa inna malikul limri'in ma'nawa, seorang itu akan mendapatkan yang diniatkannya. Maka yang tadi, orang tadi akan mendapatkan niat yang di lidah atau niat yang di hati? Ya tetap di hati. Orang yang cerdas, orang yang saleh, yang ikhlas hatinya pasti akan berkata, ya tentunya yang di hati, karena itu yang jujur. Yang jujur itu yang di hatinya. Ketika dia menyatakan dengan kalimat yang lillahi ta'ala, dikhusyuk-khusyukkan supaya terdengar oleh kanan kirinya, dia ingin dipuji. Berarti dia orang yang riya, walaupun kalimatnya lillahi ta'ala, untuk Allah semata. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, para ulama menyatakan tidak harus. Tidak harus mengucapkan di lidah. Karena tetap saja yang namanya niat adalah di dalam hati. Dan kemudian dikatakan pula oleh para pengikut Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa mereka berpendapat perlunya untuk melafadzkan dengan niat di lidah ketika sholat. Wa ghallathahu al-muhaqqiqun minhum, tapi dibantah oleh para pentahqiq, para peneliti dari mazhab Syafi'i pula. Artinya para ulama dari mazhab Syafi'i pun berbeda pendapat. Ada sebagian yang menyatakan perlu melafadzkan, ada sebagian yang menyatakan tidak perlu melafadzkan. Wa ikhtalafal mutaakhirun, dan terjadilah perselisihan di kalangan orang-orang terakhir dari kalangan fuqaha, pakar-pakar fikih, dalam masalah talaffuz bin niyyah, dalam masalah melafadzkan dengan niat dan lainnya. Minhum man istahabbahu, di antara mereka ada yang mengatakan mustahab, dianjurkan. Ada sebagian yang mengatakan sebaliknya, bahkan makruh melafadzkan dengan niat karena tidak ada contohnya dari salaf. Wala ya'lam fi hadhihi al-masail naqlan khassan 'an as-salaf, dan memang tidak didapatkan satu riwayat khusus dari salafus saleh tentang masalah melafadzkan niat. Wala 'anil a'immah, dan tidak pula dinukilkan dari para imam-imam kecuali dalam masalah haji. Kecuali dalam masalah haji. Karena di dalam haji, Mujahid rahimahullah menyatakan, kalau seseorang hendak haji, maka hendaklah dia melafadzkan di lisannya niat hajinya apa? Haji qiran atau haji ifrad atau haji tamattu'. Ma yuhillu bihi, ihlalnya ihlal apa? Ini pendapat Mujahid. Diriwayatkan pula bahwa dia menyatakan yusammihi fi talbiyah, menamakannya ketika talbiyah labbaika hajjan wa umratan, atau labbaika hajjan saja, berarti ifrad. Ini berarti melafadzkan niatnya. Tetapi kemudian diterangkan oleh para ulama yang lain bahwasanya itu kedudukannya seperti takbiratul ihram, tanda masuk dalam ibadah haji. Seperti takbiratul ihram adalah tanda masuk dalam ibadah salat. Jadi bukan masalah niat, berbeda. Kalau itu namanya adalah seperti ketika kita mau memulai sholat, ada ihramnya, Apa ihramnya? Allahu Akbar. Imam Ahmad pernah ditanya, kata Ibnu Rajab, apakah sebelum takbir kamu mengucapkan sesuatu? Tidak. Tidak mengucapkan apapun. Berarti para ulama tidak mengucapkan bacaan apapun sebelum kalimat Allahu Akbar. Setelah Allahu Akbar, maka mulai masuk sholat, maka ada bacaan-bacaan sholat yang diajarkan. Maka tambahan-tambahan yang sebelum takbir tidak diriwayatkan satupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada yang karena takut was-was membaca ayat tentang masalah was-wasah. An-nas waswisu fi shuduri nas. Ada yang karena takut terganggu dia membaca surat lain lagi, surat apa lagi? Ada yang baca surat ini, surat itu. Itu semua ijtihad sendiri-sendiri. Artinya bukan ada riwayatnya diajarkan demikian, tetapi mereka menganggapnya dengan istihsan. Ikhwan fillah na'azakumullah, tetapi yang namanya takbiratul ihram itu adalah takbir yang menunjukkan masuk ke dalam salat. Demikian pula ketika seorang yang haji atau umrah mengucapkan labbaika umratan atau labbaika hajjan atau labbaika hajjan wa umratan digabung, maka itu semua adalah ihramnya. Seperti takbiratul ihram dalam salat, maka ini memulai ihramnya dengan kalimat itu, dan sejak itu dia sudah masuk ihram, hukumnya hukum seorang yang sedang ihram. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.